Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat, orang sebanyak ini berdoa, ceramah di Gayo Luas 3 kali, Asar, Isya, Subuh. Macam makan obat. Bayangkan berapa jamaah yang berdoa, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad sampai pagi Jumat, ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Pak Ustaz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau? Sedangkan kau tak pula ganteng, PKI. Pendek kecil hitam. Kenapa dia mau mengasih kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya. Ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat, orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada mak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Ya, tentu anak jadi pujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya. Yes. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan somat. Ustaz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, boleh. Masa pergi, masa ngutang ibadah Pak Ustaz? Boleh ngutang. Pak Haji, pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu, Pak Haji, pinjam duit 2,5 juta, apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah, lalu kata orang bank syariah ini akadnya murabaah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Luas, kalau di Pekanbaru Riau store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insyaallah. Ada satu kabupaten di Indonesia, miskin, susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustaz Somad, ini kabupaten miskin, tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung, kalau tanam padi, pas nanam itu, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Dia kampung lain dah, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga, sampai. Insya Allah bisa dua-duanya, insya Allah. Ustaz ni cerita kawin untuk memanas-manas, ya ada yang belum nikah. Bukan untuk saya untuk apa? Ada kawan kita yang belum nikah. Ustaz, di keluarga orang tua saya cuma saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah, insya Allah. Jika saya siap sholat, langsung panjatkan doa untuk ibu saya. Sah apa tidak Pak Ustaz? Nabi mendoakan non-muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, umatku, adikku hidayah. Supaya mereka bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini lagi Fir'aun ya. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Suami mengambil air, diperciknya ke wajah ibu. Bangun! Nah itu kalau anak udah tiga. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu salat. Siapa itu, Bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang, buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian ini sholat ya. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3, Pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia, Pak Ustaz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah, tak ada kebahagiaan. Cuma rasanya macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, setabuahnya. Walaupun hidup 1000, kata laki dua, kau nyindir aku ya? Pokoknya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah, dites dulu. Ustaz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat gak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat, gimana cara ngetesnya Pak Ustaz? Kata jemaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustaz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya, bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat? Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, okay, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bohong. Nanti ku kasih soal. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok, Pak, saya mau minang anak Bapak. Besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya, Samsung. Tapi dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak itu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum S3 drop. Kok maju jadi imam? Dia pun maju dah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taik. Kita mertua di belakang, gaya kau ngeri kali ya. Sangkan tak ayat apa tadi? Itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam, jangan langsung sholat isya. Jadi imam itu latihannya zuhur dulu. Zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Kan pula saking groginya, Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Dan langsung subuh. Subuh memang dua rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak itu jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Buka kan aja pistol tuh. Hah. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Ustaz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah, bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, tujuh bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahba Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah, Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Nah, aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan atau tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Nah, itu belum hamil tuh. Tapi kalau, hei menantu. Menikahkan dengan tunai. Usah kau kesini lagi. Pijaknya mencongkok. Nah itu udah hamil tuh. Nah, kalau sudah hamil dia, nikah, nikahnya sah. Nanti anak lahir tuh usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah, anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Enggak. Kebetulan nama maknya Tilan, bin Tilan lah. Dua. Kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki-laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustaz janganlah kasar kali mati. Mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, bapak meninggal. Si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik. Dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim pakku, Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip. Mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kok mencoblos sebelum hari H? Naka jaga anak gadis kita. Makanya kalau datang anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad. Malam Ahad anak lajang datang bawa motor. Pak, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ceramah. Aku tak ingin anak ini makan. Sekarang banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Sekali tidak-tidaknya keluar. Melangkah kau dari rumahnya selangkah. Tak kuakui kau anak dunia. Masuk dalam. Sebentar aja pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Apa lah. Semangkuk mie ayam lah pula harga anak gadis kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu juga harus sepakat sama bapak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak, tidak. Sebentar aja, tidak. Sekali tidak, tidak. Datang istri dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak ini rusak. Kalian pun yang lajang-lajang, ini pakai motor, mudah dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jaga kehormatan kalian adik-adik, anak-anak. Jaga. Tak ada harga kalian. Sekolah aja bagus-bagus. Yang lajang-lajang, yang kalian pacaran. Tak usah kalian pacaran. Emangnya Ustaz dulu tak pernah pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya tanya sama Ustaz Farid. Tak pernah Ustaz kan? Demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002, tak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Persaingan ketat. Assalamualaikum. Tapi setelah pulang, selesai saya S1 Mesir, saya lanjutkan S2 Maroko, habis itu saya pulang, 2008 saya pulang, lulus PNS, mengajar, ustaz. Coba tengok komen-komen. Ini lajang-lajang yang ngasih pacaran-pacaran-pacaran. Kalian serius saja belajar. Sekolah. Saya tak ganteng macam kalian. Hitam, pesek, kurus, kering, hitam. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Ustaz, jadikan yang kedua ya. Tak usah kalian takut jodoh-jodoh itu. Apa kalian takut? Apa hukum sogok menyogok dalam Islam? Itulah yang sudah aku jelaskan tadi. Dah. Ar-rasi wal murtasi. La'ana Rasulullah. La'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. Yang menyogok masuk neraka. Yang disogok masuk neraka. Duit sogok haram. Dikasih anak bini makan haram. Dimakan masuk darah hitam naik ke otak. Jantung kotor. Menjadi darah daging masuk neraka jahanam. Dibawa pergi haji Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau pakai duit sogok. Patutlah balik haji tak ada perubahan. Heran aku dengan Pak Haji ini, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek. Balik haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah terlanjur cuman apa Ustaz? Keluarlah dari PNS. Ustaz ngomong aja enak. Kalian tanya aku jawab. Ustaz, saya punya abang yang menyusahkan orang tua. Menyusahkannya berjudi, mencuri orang tua, menggadaikan kereta. Sebagai adik apa yang saya lakukan? Pulang dari sini, musyawarah kau sama keluarga. Mungkin otak abang ini sudah rusak kena narkoba. Karena orang kalau sudah kena narkoba, jangankan sabu-sabu, putau, ropil rohipnol, mix match, kasberg, vodka. Hafal juga bosan. Yang pemakai juga. Jangankan itu, lem kambing aja rusak. Anak-anak SMP, anak-anak SMP, anak SD kalau udah kena lem kambing rusak. Berapa banyak ibu-ibu masak pagi tak panas-panas nasi. Rupanya tabung gas sudah dijual anak. Untuk beli sabu-sabu. Otak itu sudah rusak. Ini saya yakin ini abang ini sudah rusak otaknya. Kenapa? Karena mau dia pula menyusahkan orang tua, berjudi, mencuri orang tua. Nah, jadi kalian kumpul bersama, cari asal-muasal sebab musabah. Oh, dia kena narkoba. Orang kena narkoba jangan malu, bawakan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz, tolong doakan anak kami. Pak Ustaz, doa apa? Doa narkoba. Saya belum pernah dapat doa. Allahumma inni na'udzubika min sabu-sabu. Maka serahkan ke BNN. Nomornya Pak Ustaz, catat nomor. Nomor BNN. Saya selalu dibawa BNN ceramah. Catat ya. Jangan minta ceramah sama BNN. BNN. Rusak pula HP. BNN. BNN. Catat 08 0813 11 44 2193. Nanti rekamannya ada. Telepon dia. Nah, nanti anak bapak itu, adik abang itu ditangkap. Banyak yang berterima kasih. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Udah ditangkap. Setelah ditangkap diobati dia. Diobati, rehabilitasi, balik dia sehat, bisa lagi sehat dengan kita, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ini saudara kita. Saudara kita. Tapi ada juga yang tidak kena narkoba dibawa ruqyah. Bawa ke tengku-tengku, ke alim ulama, tuan-tuan guru kita, ke dayah-dayah, di ruqyah. Mungkin dia diganggu jin setan. Ganggu setan. Ustaz, suami saya tak sholat, kemarin di ruqyah tak ada respon apa-apa. Berarti tak salah setan. Kadang kasihan juga kita. Kadang-kadang setan ini sikit-sikit setan salah. Sikit-sikit setan salah. Laki tak sembahyang, setan salah. Laki selingkuh, setan salah. Kata setan, aku tak ada goda dia aja katanya. Nanti keluar namanya KPS, Komisi Pelindungan Setan. Saking banyaknya setan disalah-salahkan. Ada bencong LGBT, waktu dibacakan ruqyah, keluar jinnya. Habis itu sehat deh. Itu yang meruqyah namanya Ustaz Saifullah, Ketua ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketuanya Ustaz Junaidi. Setiap provinsi ada di ruqyah. Nah, jadi rupanya ada juga jin itu yang bencong. Masuk dia, begitu masuk melambai. Begitu keluar jin itu sehat. Tapi saya tak bisa ruqyah. Jadi ruqyah ini ada ustaz-ustaz. Kadang kita ini ayatnya hafal, pas kita baca jin itu tak mau keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hai jin, keluar. Tak mau gitu. Keluar. Tak mau. Keluar. Masa setan ngusir setan gitu. Rupanya perbuatan kita 11-12 sama dia. Pak Ustaz, saya sering memikirkan sesuatu dan tak khusyuk sholat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kata Syekh Ali Tontowi, menjaga khusyuk sholat itu syaratnya 5. Yang pertama, waktu wudu jangan bercakap. Hidupkan air keran air, basuh tangan, hakikatnya keluar dosa dari tangan. Kumur-kumur, keluar dosa dari mulut. Basuh muka, keluar dosa dari kelopak mata. Basuh tangan, keluar dosa dari tangan. Basuh kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Basuh kaki, keluar dosa dari kaki. Jadi jangan bercakap. Ini sekarang banyak orang sedang berwudu bercakap. Nah itulah, kalau aku bilang, jangan bercakap. Ini sawitnya sekarang memang jatuh harganya. Mana lah, aku bilang. Makanya tanam karet aja, kau tak peduli juga kan. Nah itu, jadi bercampur sama dunia. Makanya waktu berwudu itu jangan cerita dunia. Nah, habis berwudu, dari tempat wudu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih itu menjalin jari jemari, keretak. Tak boleh. Mereka jangan tasbih. Tasbih, tak boleh tasbih. Tasbih. Tasbih. Subhanallah. Gimana gambarnya anak Syahnur yang katanya hamil? Subhanallah. Subhanallah. Analitas. Nah, yang ketiga, menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayya ala salat. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi jangan ngobrol sedang azan. Nah, jadi kalau ada yang ngajak kita ngobrol waktu sedang azan, kabarnya saya ini jadi acara. La haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, sholat itu membaca, namanya qiraah, bukan merenung, membaca. Maka dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu. Ya khabab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa tidak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabih liyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Sekarang banyak orang sholat mulutnya diam ya. apa dipikir ya? Nah, jadi mulut. Nah, yang terakhir yang kelima, fahami bacaan, connect antara mulut dengan kalbu. Allah, salat zuhur. Allahu akbar. Macam naik motor. Salatnya macam naik motor, macam bawa mobil lah. Udah agak-agak ngantuk kan. Macam naik sepeda motor, macam orang naik motor king. Konsen, fokus. Salat bukan kehilangan kesadaran. Ada orang bilang, aku kalau sudah salat itu hilang kesadaranku. Berarti kau dilarikan jin. Karena sahabat-sahabat Nabi waktu salat itu sahabat tidak hilang. Mana dalilnya? Ketika sahabat sedang salat, tiba-tiba Nabi datang. Waktu itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Datang Nabi waktu sahabat sedang salat, maka sahabat memukul tangan. Pukul tangan mau ngasih tahu Abu Bakar, karena tak mungkin ngomong kan, ngomongin Abu Bakar itu ada Nabi datang. Menunjukkan mereka sadar, terbuka matanya. Salat itu mata dibuka, bukan ditutup. Dari mana dalil salat buka mata? Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang salat. Waktu sedang salat bunuhlah dua yang hitam. Apa itu? Ular dan kala jengking. Macam mana kita tahu ada ular kala jengking kalau mata tertutup? Tutup, tiba-tiba terdengar suara bubisi. Apa? Rupanya ular anaconda. Mata dibuka. Makanya kalau kita sedang salat, misalnya habis motong karet di hutan, kita salat. Di depan motopu karet itu ada sumur tua. Tiba-tiba datang, entah dari mana datang orang buta mau masuk. Tengok, jangan tengok aja, tolong dia. Tuh biarkan masuk. Oh, tarik tangannya, tarik selamatkan dia. Maka sholatmu tidak batal, selama tidak ngomong. Jangan ngomong, jangan bilang, Pak jangan lihat sini. Ya. Sholat bukan kehilangan kesadaran. Siapa bilang sholat kehilangan kesadaran? Sholat sadar tidak hilang. Kita tetap sadar. Tapi connect dibacakan. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim. Sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka hamidun majid. Lanjut lagi. Allahumma afir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alattu wa ma asraftu wa ma ta'alahu bi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Min azabi al-qabri. Wa min fitnatil mahya wal ma'at. Wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah memberikan kekhusyuan. Kita berusaha menyiapkan cawannya. Saya dari Miss XXX. Bagaimana tanggung jawab seorang abang yang paling besar terhadap keluarga setelah bapak meninggal dunia? Tanggung jawab terhadap ibunya. Maka engkau menjadi wali bagi adik-adikmu. Tugas bapak mesti kau mengembannya. Laki-laki, kewajiban kalian kepada perempuan ada 5. Perempuan, hak kalian pada laki-laki ada 5. Pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih pakaian. Nampaknya pakaian perempuan-perempuan di Gayo Luas. Karena di tempat lain banyak perempuan yang tidak dikasih lakinya pakaian. Dikasihlah rok pendek. Ditarik ke atas, terbuka bawah. Ada juga yang rok panjang, resleting, belum berpasang. Panjang roknya, tapi tak pasang. Masa lewat, terbuka. Saya tidak nengok, tertampak. Kewajiban kalian pertama, kasih makan. Makan. Yang kedua, kasih pakaian. Yang ketiga, kasih tempat tinggal. Yang keempat, kasih pendidikan. Kalian kasih didik adik-adik kalian. Mak tak usah lagi pendidik. Tapi mak juga bawa pengajian. Mak jangan dididik. Kalian yang punya ayah sudah meninggal, tinggal emak, jangan emak pula kalian didik. Balik dari sini, mak duduk sini, mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Bawa dia pengajian, mak. Ini ada pengajian ini, mak ikut nanti ya. Aslinya kalian mendidik istri, tapi karena tak sanggup, bawa dia pengajian. Yang kelima, perhati. perhatian. Perhatikan dia. Sekarang banyak perempuan yang kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian. Kalau nampak perempuan pakai gelang kaki sampai 2 biji, kalau berjalan kerincing kerincing kerincing kerincing, itu kurang perhatian. Ingin diperhatikan orang. Makai ini sampai macam penuh kontrak. Kalau sekedar ikat rambut tak apa-apa. Perempuan yang rambutnya agak panjang, diikatnya pakai karet gula, karet minyak goreng, ya, diikat. Lalu agak apa sedikit tak apa-apa. Karena kalau tidak diikat, nanti pas membuka, buka, disangka lakinya sundel bolong. Sekedar diikat tak apa-apa. Tapi ada orang mencari perhatian sampai tinggi ke atas. Pernah kan ada nengok perempuan tinggi ke atas? Dipakai pula tumit 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut jatuh. Pas pergi undang, menengok dia lewat, ay, tinggi tumit segini. Tiga kali, tup, jatuh. Nah, oleh sebab itu maka ini banyak perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Banyak pula perempuan ketika di rumah macam hantu. Di luar rumah macam artis. Ustaz tahu dari mana? Pernah saya datang ke rumahnya. Tak kenal saya. Ini siapa? Rupanya topeng membuka. Inilah. Alis mata dicukur. Habis gundul. Macam hutan lindung kena potong. Paksa lah pakai spidol whiteboard. Sampai di tempat undangan, gulai tadi pedas pula. Kipas mati. Oh, keringat meleleh lah. Makanya kalau mau pakai spidol, yakinkan itu permanen. Ini whiteboard, meleleh lah. Panas yang ini, iya. Iya. Nah, orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Ah, balik ke rumah jam 9 malam, listrik mati. Assalamualaikum bang. Abang buka pintu, Allahu la ilaha illallah. Malam Jumat pula. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu hifdhuhu ma huwa al-'aliyyul 'adzim. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang. Inilah gara-gara bini tak mengaji. Tapi insyaAllah di Gayo Luwes tak ada ini. Tak ada. Soleh-solehah semua. Coba tengok, jilbabnya panjang. Jilbab panjang. Anak kecil aja, bijak. Tengok anak kecil. Anakku belum. Jilbab panjang. Anak kecil yang nampak cuma dua. Muka sama tapak tangan. Anak kecil jilbab. Ini di tempat lain. Dipakailah celana sempit. Celana jeans. Wonjer ipar. Tolong. Dipakai pula senam pagi di kantor. Banyaklah pegawai kantor itu error. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cacat. Di pagi instruktur senam. Teng teng teng teng teng teng. Ting ting ting ting, badannya tak ada juga, biji matanya ni. Apa betul error? Na'udzubillah. Mudah-mudahan terpelihara kita dari maksiat-maksiat. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Besok pertemuan yang ketiga. 6 SKS saya selama ini. Tadi 2, ini 2, besok subuh. Tadi khusus masalah Quran saja. Jadi, fokus masalah Quran. Malam ini mengkaji masalah PNS, tanggung jawab, sogok, ria, riba. Besok subuh kajian kita khusus masalah salat. Salat saja besok kita kaji tentang salat berjamaah. Wah. Insyaallah, mudah-mudahan. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin shaliha al-Fatihah.